kelompok yang terbebaskan dari api neraka. Dan kenapa dikatakan sahabat di sini? Kenapa enggak cukup yang seperti aku pada hari ini? Kenapa Nabi enggak bilang seperti itu saja? Mereka yang selamatnya seperti kayak aku ini yang selamat. Tapi kenapa Nabi mengatakan yang selamat itu yang seperti aku dan sahabatku pada hari ini? Nah, ternyata sahabat ini juga memiliki apa? Memiliki keistimewaan. Allah SWT memuji para sahabat. Dan siapa yang mengikuti mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji para sahabat ini. Apa dalilnya? Taslah. Ya aku, ya. Taib, dari ayat Yakub, Allah memuji para sahabat. Ini memiliki keistimewaan. Sufyan. Taib. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum warḍa'an, dipuji oleh Allah SWT para sahabat ini, sehingga Nabi mengatakan yang selamat itu yang seperti aku dan sahabatku. Sahabat ini memiliki istimewaan, Allah puji. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam ini, siapa mereka? Dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga siapa yang mengikuti mereka para sahabat akan mendapatkan keridhaan, dan siapa yang menyimpang juga dikatakan akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesesatan. Wa may yashakkir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan orang mukminin. Mukminin ini yang mana ini? Yaitu para sahabat. Nuwallihi matawalla, kami biarkan mau kemana dia akan menyimpangnya. Wa nuslihi jahannam, tempatnya nanti akan terakhirnya ke jahannam, wa sa'at masira. Sehingga kenapa Nabi mengatakan yang selamat itu yang seperti aku dan sahabatku. Demikian sahabat memiliki keistimewaan. Dan Nabi juga mengatakan khairul quruni khairul nasi qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum, sebaik-baik manusia itu di masaku, di abadku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Kemudian kata Nabi, yang selamat itu yang seperti aku dan sahabatku. Seperti aku, memang kenapa? Karena kalau enggak mengikuti Nabi, itu akan sesat. Dibutuhkan kita taat kepada Rasulullah SAW. Siapa yang tidak taat, tidak mengikuti Nabi, maka akan sesat. Kata Nabi dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dengan makna yang berbeda-beda, taraktu fiikum ma in tamsaktum bihi lan tadillu ba'di abadan kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian, kalau kalian mau berpegang dengan apa yang aku tinggalkan itu, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu pegangannya apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Jadi sunnah ini bisa menjaga kita dari penyimpangan. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, tidak sesat. Tidak sebagainya firqah-firqah yang ada itu, mereka sudah melakukan penyimpangan-penyimpangan, dari sini menyimpang, dari situ menyimpang. Akhirnya mereka tidak di atas al-haq. Dan juga Allah mengatakan, فَلْيَهْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya hati-hati siapa yang menyelisih urusannya. Itu Rasulullah SAW, antusibam fitnah, akan terjangkiti fitnah, atau akan ditimpa oleh adab yang pedih. Baik. Jadi yang selamat, sifatnya seperti ini, yang mengikuti Nabi, dan juga mengikuti para sahabat. Dan para sahabat ini mengikuti Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Walihada hada du'aul azim alladhi nukarriruhu fi salatina fi kulli rak'atin fi akhir fatihah. Dan dengan ini ada doa yang agung yang kita senantiasa mengulang-ulang di salat kita. Di setiap kali rakaat di akhir surat Al-Fatihah, kita selalu minta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa itu yang jalan yang lurus ini? Apa penafsirannya? Akbar. Ya, disebutkan dalam hadis Nawas bin Sam'an rawi Ahmad, siratal mustaqim ini jalan Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau kita melakukan penyimpangan-penyimpangan, maka akan sesat. Dari rukun iman saja misalnya, kita iman kepada Allah dengan semua bentuknya. Kalau ada yang menyimpang dari keimanan kepada Allah SWT, maka akan menyimpang. Seperti orang-orang yang enggak mau percaya dengan asma sifat, ini menyimpang akhirnya. Seperti kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah. Baik. Kemudian dalam masalah takdir juga demikian, ada yang menyimpang, mereka sesat. Ada yang enggak, bagaimana keimanannya kepada Rasul juga malam kekurangan, akhirnya mereka menyimpang. Jadi siapa yang tidak sempurna itibanya akan terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan. Berkata Syekh Shalih Fauzan, hadza du'aun azim. Doa ini, doa ihdinas siratal mustaqim, ini doa yang agung. Nas'alullaha fi kulli rak'atin min salatina. Yang kita memohon kepada Allah di setiap kali rakaat di salat kita. Ayyahdiyana li siratil ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Kita meminta agar Allah menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan atas mereka. Apa itu jalan yang lurus? Wa huwa alladhi ja'at bi ar-rusul sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari para rasul. Wa kana alaihi atba'uhum ila yaumil qiyamah, dan padanya para pengikut-pengikutnya sampai dari kiamat. Kalau pengen lurus, ini jalannya yang datang dari Rasulullah SAW. Wa akhiruhum, mengikuti jalan para rasul, dan rasul yang terakhir, wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, supaya kita enggak menyimpang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwal muttaba, beliau yang diikuti. Wal muta, yang ditaati. Wal muqtada bihi sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan teladan. Liannahu nabiyyu akhir zaman, karena beliau ini nabi kita, nabi akhir zaman. Siapa yang pengen selamat, ini jalannya. Dan di sana ada orang Yahudi, orang Nasrani, kata yang mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa. Mereka ini menyimpang semuanya. Karena setelah diutusnya nabi kita, sudah semua harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan dari kaum muslimin sendiri juga demikian. Siapa yang itibaknya benar-benar, maka menjadi kelompok yang selamat. Tapi kalau itibaknya tidak sempurna, atau mungkin dia pemahamannya baru, tidak seperti yang ada pada Rasulullah, para sahabatnya, akan muncul. Betul Islam, betul Nabi Muhammad, tapi mereka ada penyimpangan-penyimpangan. Wa mundu ba'athahu Allahu ila an takuma sa'ah wan nasu kulluhum ma'muruna bittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak diutusnya Nabi Muhammad oleh Allah sampai nanti akhir zaman, sampai hari kiamat, manusia seluruhnya diperintahkan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. hatta lau kudira annahu ja'a nabiyyun minas sabiqin, bahkan kalau ditakdirkan ada muncul nabi lagi ya setelah nabi kita Muhammad, maka nabi itu harus fa innahu yajibu ay yakuna muttaba'an li hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi itu harus mengikuti rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, karena ini nabi dijadikan nabi akhir zaman, orang yang selamat yang mengikuti beliau. Orang yang enggak menyimpang harus mengikuti beliau. Bahkan nanti kalau ada nabi lagi ditakdirkan, nabi akhir zaman, misalkan ditakdirkan ada nabi, maka nabi itu tidak memiliki keleluasaan kecuali harus mengikuti Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, qala Rasulullah SAW, "Lau kana Musa hayyan baina adhurikum ma halla lahu illa ayattabi'ani." Andai kata Musa itu hidup pada sekarang ini di tengah-tengah kalian, maka tidak halal baginya kecuali harus mengikuti aku. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Musa kalau misalnya akan hidup akan mengikuti Nabi kita. Demikian pula nanti di akhir zaman akan turun Nabi dari langit. Nabi siapa? Ibrahim. Tayyib, Nabi Isa. Apakah Nabi Isa membawa syariat di masa dahulu? Tidak. Ternyata Nabi Isa juga berhukum dengan hukumnya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga beliau setelah turun, yang disebutkan turunnya di mana? Naam Zakaria Latanam. Dibangunin. Hamzah. Turunnya di mana? Di sini, di Indonesia. Abdurrahman. Nabi Isa akan turun. Siapa yang tahu dari yang kecil? Hah? Hah? Palestina. Turunnya di mana? Di Menara Putih. Di Menara Putih di mana tempatnya? Di Suriah. Di sana turun Nabi Isa alaihissalam. Kemudian beliau nanti membunuh Dajjal dan menghancurkan salib-salib. Sekarang ini salib banyak ya, di mana-mana banyak salib, akan dihancurkan oleh siapa? Oleh Nabi Isa, dan juga membunuhi babi-babi. Kemudian setelah itu beliau masih hidup lagi berapa tahun? 40 tahun. Beliau naik haji, umroh, kemudian setelah itu meninggal dunia. Jadi beliau mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga tidak ada jalan yang selamat, jalan yang benar, jalan yang hak, melainkan mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Allah SWT mengambil perjanjian kepada para anbiya. Wadzalika fi qouli ta'ala wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin hikmah tsumma ja'akum rasulun, yakni Muhammad. Dan ingatlah tatkala Allah mengambil perjanjian kepada para nabi-nabi, tatkala datang kepada kamu kitab dan hikmah, kemudian datang rasul. Kemudian datang Rasul. Rasul siapa ini? Yaitu Muhammadan. Musaddiqul lima ma'akum. Rasul ini membenarkan apa yang ada pada kalian. Membenarkan Nabi Musa, membenarkan Nabi Isa. Latu'minun nabihi walatansurunnah. Kalian benar-benar beriman kepadanya dan membela Nabi tersebut. Qal aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Apakah kalian membenarkan dan mengambil hal itu? Mereka mengatakan, qalu aqrarna, kami membenarkan. Qal fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin, faman kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Barang siapa ingkar setelah itu, maka mereka termasuk orang yang fasik. Dalam ayat ini Allah mengambil perjanjian kepada para anbiya semuanya nanti kalau datang membenarkan Nabi kita. Sehingga kalau ada orang-orang Yahudi, orang Nasrani enggak membenarkan, mereka ini menyimpang. Walaupun ngaku-ngaku sebagai kami pengikut Nabi Isa, kami pengikut Nabi Musa. Sehingga tidak ada jalan yang lain untuk selamat melainkan jalannya Rasulullah SAW. Kalau orang-orang Sufiyah mengatakan kami sudah memiliki tarekat sendiri, halnya keadaannya seperti halnya Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak mengikuti Nabi Musa, jadi mereka memposisikan dirinya seperti Khidir, Nabi kita seperti Musa. Sehingga kamu bebas, kamu sudah memiliki jalan sendiri. Ini orang-orang Sufiyah. Sehingga mereka sudah yang tingkatannya tinggi, sudah tidak sholat, sudah tidak apalagi puasa, bebas darinya syariat-syariat. Alasannya kamu sudah memiliki thariqah sendiri. Maka orang seperti ini pemahamannya, maka dia ini bisa kufur. Abu Bakar sebaik-baik umat kaum muslimin setelah Rasulullah SAW sholat terus sampai beliau meninggal dunia. Umar jadi demikian. Kemudian alasannya orang-orang Sufiyah, kami kedudukannya seperti Khidir dan Nabi Musa. Maka bagaimanakah menjawabnya seperti ini? Nah, Muhammad memuju. Agak mundur. Alasannya begitu, bagaimana alasannya? Baik. Hasan. Ya. Tidak bisa alasan seperti itu. Karena kalau di masa dahulu, Nabi itu banyak. Di satu waktu ada nabi-nabi. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Ibrahim, di sana ada Nabi Lut, ada Nabi siapa lagi? Ishak, ada Nabi Ismail. Di masa satu zaman, banyak Nabi. Dan masing-masing diutus untuk umatnya. Sehingga kalau mungkin Nabi Ismail di Mekah, orang-orang Mekah mengikuti Nabi Ismail, sudah, selamat mereka. Yang kaum Nabi Lut, mungkin Nabi Lut, sudah selamat. Karena masing-masing memiliki apa? Umat, memiliki kaum. Siapa yang mengikuti nabinya selamat. Tapi untuk sekarang tidak seperti itu. Nabi kita ini dijadikan umum sifatnya, bukan untuk orang Arab saja Nabi kita ini, tapi seluruh alam semesta ini. Sehingga tidak bisa saya seperti Khidir, tidak bisa. Kalau dahulu memang bisa Nabi Khidir tatkala berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas, Inna Musa lama salima al-Khidir, tatkala Musa mengucapkan salam Nabi Khidir, mengatakan, Qala lahu al-Khidir bada'an radda alaih salam, Khidir mengatakan, salam menjawab salam, Anni bi'ardi salam, wahai Musa aku ini di negeri salam. Qal, Nabi Musa, ana Musa Bani Israel, kami diutus ke Bani Israel. Kalau Nabi Khidir di bumi as-salam. Kemudian Khidir mengatakan ana ala ilmin min ilmillahi allamanihillahu la ta'lamu. Wahai Musa, aku ini memiliki ilmu yang Allah ajarkan, yang kamu enggak mengetahui. Allah mengajarkan kepada aku, kamu enggak mengetahui. Wa anta ala ilmin, wahai Musa, kamu juga di atas ilmu. Min ilmillah, dari Allah. Allamaka la ta'lamu. Ya Allah ajar kepada kamu, yang aku enggak mau tahunya. Nah, di sini sudah sendiri-sendiri. Jadi enggak bisa orang-orang sufi mengatakan aku ini seperti Nabi Khidir. Ya. Seperti nabi kita seperti Nabi Musa, tidak bisa. Ini alasan tidak tepat. Bahkan kalau ada Nabi Khidir hidup di tengah-tengah sekarang ini, tidak memiliki hak, melainkan harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala dina ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak ada agama setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Illa dinu Muhammadin SAW, kecuali agama Muhammad saja. Wa man ibtagha ghairahu min adyani fa innahu lan yuqbala min. Maka barang siapa mencari agama selain agama Muhammad dari agama-agama ini, maka dia terima darinya. Wa yakunu yaumul qiyamah al khasirin, dan nanti pada yaumul qiyamah termasuk orang-orang yang merugi. Wa may yabtaghi al-islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Baik, sehingga yang selamat hanya mengikuti Nabi kita Muhammad. Dan kaum muslimin dikatakan berpecah. Yang mereka tidak sebenarnya mengikuti akan terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Kalau umat di lain kaum muslimin sudah jelas itu sesat. Sekarang yang kita bahas dari kaum muslimin sendiri. Di antara mereka ada yang Taifah al-Mansurah. Di antara mereka ada yang Taifah atau firqah-firqah yang dhalalah, yang sesat. Baik, sementara sampai di sini kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Natafilahuna.